Rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Kita masih dalam pembahasan bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala yang berkaitan dengan perintah dari Nabi alaihi salatu wassalam bagi seseorang yang mencintai saudaranya supaya dia mengkhabarkan kepadanya dengan ucapan inni uhibbuka fillah, sesungguhnya aku mencintaimu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan telah kita ambil dua hadis dari bab ini. Hadis yang pertama yang berisi tentang perintah anjuran dari Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian yang kedua misal amali, contoh perbuatan amalan yang dipraktekkan langsung oleh mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala ketika mereka mencintai saudaranya, mereka akan memberitahukan hal tersebut kepada saudaranya. Dan sekarang kita lanjutkan hadis yang ketiga pada nomor 544. Qala al-muallif rahimahullahu taala haddatsana Musa qala haddatsana Mubarak qala haddatsana Sabit an Anas radhiyallahu taala dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala. Qala, beliau mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma tahabbar rajulani illa kana afdaluhuma ashaddahuma hubban li sahibihi. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, ma tahabbar ar-rajulan, tidaklah ada dua orang yang saling mencintai satu yang dengan yang lainnya, yaitu tentunya rasa cinta yang dibangun karena Allah subhanahu wa ta'ala, al-ukhuwah fillah, rasa cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala, illa kana afdaluhuma asyaddahuma hubban li sahibih, melainkan yang paling utama dari keduanya, nam yang paling afdal, yang paling utama dari salah satu dari keduanya itu adalah asyaddahuma hubban li sahibih, yang paling besar rasa cintanya kepada saudaranya, yang paling kuat, yang paling besar rasa cintanya dia kepada saudaranya. Sehingga hadis yang ketiga ini menjelaskan kepada kita semua bahwasannya al-mahabbah, rasa cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala itu tatafawat, bertingkat-tingkat, ada yang kuat dan ada yang lemah, tidak semuanya sama. Ada yang dia betul-betul kuat rasa cintanya kepada saudaranya karena Allah subhanahu wa ta'ala, ada yang di bawahnya dan ada yang di atasnya. Naam, al-mahabbah itu tatafawat, bertingkat-tingkat. Mana yang paling mulia, mana yang paling utama? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, asyadduhuma hubban li sahibih, semakin kuat rasa cintanya dia kepada saudaranya karena Allah subhanahu wa ta'ala, naam, maka itulah semakin dia mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka selayaknya bagi seorang muslim, ayah risafi taqwiyati mahabbatihi li ikhwanihi fillah wa tanmiyatiha fil qalb. Maka selayaknya bagi seorang muslim untuk dia bersemangat menguatkan rasa cintanya dia karena Allah subhanahu wa ta'ala kepada saudara-saudaranya, sesama kaum mukminin, sesama kaum muslimin karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan menumbuhkannya di dalam hatinya. Ini diantara faedah yang disebutkan oleh mereka para ulama dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang terdapat di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Kemudian kita ambil penjelasan Asy-Syarih rahimahullahu taala. Qala Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Marqali rahimahullah, fi hadzal hadits bayanun li wujubit tahabbi bainal mu'minina fillahi taala. Di dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang wajibnya at-tahabbu bainal mu'minin, saling mencintai di antara kaum mukminin karena Allah subhanahu wa taala. Wa'tibaruhu ibadatun yurja thawabuha wa kullama kanatil mahabbah minas syakhs li akhihi aqwa wa asyad faqad haza minal ajri wal fadl akthar mimman huwa dunahu fil mahabbah. Dan al mahabbah bainal mu'minin, rasa cinta di antara kaum mukminin karena Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan sebuah ibadah, sebuah ibadah yang diharapkan dengannya pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan mencintai saudaranya karena Allah mendapatkan pahala. Maka ketika al-mahabbah, ketika rasa cinta tersebut yang ada pada seseorang, dia mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala, itu aqwa wa asyad, semakin kuat dan semakin besar, faqad haza minal ajri wal fadl, maka dia akan mendapatkan pahala dan keutamaan yang semakin banyak pula dari orang-orang yang lebih rendah di bawahnya dalam masalah rasa kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Pahala bisa dia dapatkan ketika dia ikhlas tulus mencintai saudaranya sama kaum mukminin. Naam, karena Allah Subhanahu wa taala, semakin besar rasa cintanya, semakin kuat kecintaan dia kepada saudaranya sama kaum mukminin, maka ketika itulah dia akan semakin banyak mendapatkan keutamaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Qala wal ahadits al-waridah fi fadli at-tahabbi fillahi katsirah minha ma yali. Dan hadis-hadis yang terdapat di dalam keutamaan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak, baik dari Al-Qur'an maupun dari sunnah. Di antaranya yang terdapat di dalam hadis-hadis yang sahih, fa fi sahihaini min hadis Anas radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis yang pertama di dalam sahihain dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada tiga perkara yang mana barang siapa tiga perkara tersebut ada pada dirinya, ada di dalam hatinya, wajada halawatal iman, maka sungguh kata Nabi alaihi salatu wassalam, dia akan mendapatkan manisnya keimanan. Dia akan merasakan lezatnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia semakin apa? Semakin yakin, semakin tinggi keimanannya karena tiga perkara tersebut ada di dalam jiwanya. Apa tiga perkara tersebut? Ayakunallahu wa rasuluh ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama adalah ketika Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya itu lebih dia cintai, naam, dari selain keduanya. Lebih dia cintai daripada orang tuanya, lebih dia cintai daripada anak-anaknya, lebih dia cintai dari manusia seluruhnya. Itulah, naam, hakikat keimanan seorang mukmin. Dia lebih menepankan rasa cintanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala daripada selain keduanya dari kalangan manusia. Qala wa ayyuhibbal mar la yuhibbuhu illa lillah. Dan perkara yang kedua yang dengannya seorang hamba bisa mendapatkan manisnya keimanan adalah hendaknya dia mencintai, tidak mencintai seseorang melainkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini syahid dari pembahasan yang sedang dibawakan oleh Malik rahimahullahu taala. Ketika seseorang mencintai orang lain, mencintai saudaranya sesama kaum mukminin, itu dibangun karena Allah Subhanahu wa taala, al-ukhuwah fillah, al-mahabbah fillah, maka dengannya juga dia bisa mendapatkan halawatul iman, manisnya keimanan dan lezatnya rasa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa yaqraha ya'uda fil kufr kama yakrahu ay yukdafa finnar. Yaitu yang ketiga adalah dia membenci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dia membenci untuk dilemparkan ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat lain disebutkan apa? Ba'da id anqadzahullahu taala min. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dirinya dari kekufuran, setelah Allah memberikan hidayah kepadanya sehingga dia bisa mengenal agama Islam, sehingga dia bisa mengenal ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya dia seorang musyrik, seorang kafir, atau dengan hidayah Allah taala dia bisa mengenal perkara-perkara sunnah, mengenal jalan istiqamah, sehingga dia membenci, tidak ingin kembali kepada kekufuran, kembali kepada kesyirikan atau kebid'ahan, sebagaimana dia membenci untuk dilemparkan ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketauhidan dan keimanan itu akan dia pegang dengan teguh dan kuat, dan dengannya dia bisa mendapatkan halawatul iman, manisnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang pertama. Naam, syahidnya apa? Wa ayyuhibbal mar la yuhibbuhu illa lillah. Ketika dia ingin mendapatkan manisnya keimanan, jangan sampai dia mencintai saudaranya karena perkara-perkara dunia, karena harta, atau karena jabatan dan nasab. Naam, yang menjadi pondasi keimanan, yang menjadi pondasi kecintaan, ukhuwah dia adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang kedua, kata syarih rahimahullahu taala, An Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari sahabat Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala, beliau mengatakan, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu azza wa jal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, al mutahabbuna fi jalali lahum manabir min nur yaubituhum annabiyyuna wasyuhada. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, al mutahabbuna fi jalali, orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku, karena keluhuranku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mendapatkan ganjaran yang besar, yaitu berupa apa? Lahum manabiru min nur. Mereka akan mendapatkan manabir, mimbar, sebuah tempat atau podium min nur yang terbuat dari cahaya, yang bituhum annabiyuna wasyuhada, yang mana para nabi dan para syuhada, orang-orang yang mati syahid, itu akan merasa iri kepada mereka. Bagaimana para nabi kok punya rasa iri? Tentunya iri di sini yang dimaksud adalah al-ghibtah, adalah sifat al-ghibtah, yang mana al-ghibtah ini berbeda dengan hasad, meskipun memiliki kemiripan dalam masalah makna. Naam, mereka keduanya memiliki kemiripan makna, yaitu memiliki makna yang sama, iri, ingin seperti dirinya, ingin memiliki apa yang dia miliki. Akan tapi perbedaan dari keduanya bahwasanya al-hasad itu dibarengi dengan iradatuz zawal, menginginkan hilangnya kenikmatan tersebut dari orang lain. Adapun al-ghibtah di sini iri, yang dia menginginkan kenikmatan tersebut sebagaimana yang dimiliki oleh orang lain tanpa dia memiliki iradatuz zawal. Nam, dia tidak menginginkan kenikmatan tersebut hilang dari saudaranya. Al mutahabbuna fi jalali lahum manabir min nur yaqbituhum an abiyuna wasyuhada. Bahwasanya orang-orang yang saling mencintai karena keagungan Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan keutamaan yang besar, yaitu mereka akan diberikan manabir, mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya, yang mana para nabi dan syuhada pun mereka iri terhadap mereka. Ini fadilah yang kedua. Kemudian fadilah yang selanjutnya, Kata beliau rahimahullahu taala, wa Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yaitu hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sab'atun yudhilluhum Allahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Bahwasanya di sana nanti ada sab'ah, ada 7 golongan. Yudhilluhum Allahu fi dhillih, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan menaungi mereka di dalam naungannya pada hari yang di situ tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa 7 golongan tersebut? Yang pertama adalah imamun adil, seorang pemimpin yang memiliki sifat adil, tidak berbuat kezaliman, dia berlaku adil di dalam setiap keputusannya, setiap peraturan dan perbuatannya. Ini golongan yang pertama, dia akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Qala wa syabun nasya fi ibadatillah. Dan golongan yang kedua adalah pemuda yang dia tumbuh di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semenjak kecil di dalam masa mudanya dia selalu tumbuh di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan amalan-amalan soleh, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan al-dhil, mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Qala wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Dan golongan yang ketiga adalah seseorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid, selalu rindu untuk kembali ke dalam masjid, melakukan ibadah, melakukan ketaatan, melakukan amalan-amalan saleh. Ketika telah masuk waktu sholat, dia bergegas, bersegera untuk menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala, melakukan sholat jamaah. Hatinya selalu terkait dan terpaut dengan masjid Allah Subhanahu wa taala. Ini juga akan mendapatkan al-dhil, naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, yaitu 2 orang yang mana keduanya saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, mereka berkumpul karena Allah, dan juga sebaliknya mereka berpisah adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Al-ukhuwah fillah, persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, ketika berkumpul dan berpisah semuanya dibangun karena Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dia akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang selanjutnya, wa rajulun da'athu imratun zata mansabin wa jamal faqala inni akhafu Allah. Golongan yang keenam adalah seseorang yang dia da'athu imratun, yang diajak berbuat kemaksiatan oleh seorang wanita yang memiliki kecantikan, memiliki kedudukan, akan tapi dia mengatakan, menjawab ajakan yang jelek tersebut, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggalkan kemaksiatan tersebut murni karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia takut dengan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga akan mendapatkan al-dhil, naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala wa rajulun tasaddaqa bi shadaqah fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminuh. Demikian pula golongan yang berikutnya adalah seorang yang dia berinfak, yang dia bersedekah, kemudian ketika dia bersedekah tersebut dia sembunyikan, tidak ditampakkan di hadapan manusia, dia sembunyikan sedekahnya tersebut dengan asir, hatta la ta'lam shimaluh ma tunfiqu yaminuh, sampai-sampai 6 tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya, karena dia tidak ingin memamerkan sedekahnya, tidak ingin riya atau sum'ah, akan tapi betul-betul ikhlas murni sedekah yang dia dikeluarkan adalah karena Allah Subhanahu wa taala, sampai tangan kirinya pun tidak mengetahui tangan kanan yang telah mensedekahkan dari harta bendanya. Ini juga orang yang demikian, kata Nabi alaihi salatu wasalam, dia akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat aynah, dan seseorang yang dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala mengingat tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala sendirian dalam keadaan sendiri, kemudian mengalir kedua air matanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ini juga dia akan mendapatkan adzil, naungan dari Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Dan syahid tentunya adalah mereka adalah golongan yang ketiga, yaitu rajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Naam, dua orang dari kalangan kaum mukminin yang mereka saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, berpisah dan bergabung adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi keutamaan yang ketiga apa? Mereka akan mendapatkan naungan. Mereka akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dari keutamaan yang kita dapatkan apa? Dia akan merasakan manisnya iman. Kemudian yang kedua, dia akan diberikan mimbar dari cahaya ketika di hari kiamat. Dan yang ketiga, dia akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya kata beliau rahimahullahu taala, wa mithluha fi fadli tahabbi fillah hadis, dan yang semisalnya tentang keutamaan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala adalah hadis al-saqural iman al-muwalatu fillah wal muadatu fillah wal hubbu fillah wal bughdu fillahi azza wajal, yaitu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Al-Baihaqi dan dihasankan oleh Syalbani rahimahullah. Al-saqural iman, tali keimanan yang paling kuat, kata Nabi alaihi salatu wassalam, adalah al-muwalatu fillah wal-mu'adatu fillah, sikap loyalitas karena Allah Ta'ala dan juga permusuhan yang dibangun karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa cinta karena Allah dan rasa benci karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara kaum mukminin itu merupakan tali keimanan yang paling kuat pada diri seorang hamba. Ini diantara keutamaan-keutamaan yang terdapat di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahihah, yang menunjukkan kepada kita semua bahwasannya saling mencintai karena Allah itu memiliki keutamaan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, masih ada bab yang berikutnya yang berkaitan dengan al-mahabbah fillah. Insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala alam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.